Alih pada tu pula tengok yang ketiga, masalah seorang lelaki dia baca taklik hak lepas pada terimam menikah tu, lepas pada akad nikah tu hala surat tu baca. Dia pun bacalah dengan niat nak beri lepas yo. Nak beri lepas apa? Nak beri lepas pada mudah suruh baca. Hati sikit pun tak ada, ada nak taklik sekali. Kerana tolak milik bagi suami. Bila kita akad nikah, terima nikah, tolak tu milik kita sebagai suami. Tiga tolak. Orang nak tolak tak boleh. Kerana milik kita. Tiba-tiba dia mahala surat suruh baca. Kalau kita dok tekai maruah pula, nak jaga juga maruah. Saya dapat gulai orang berpuluh-puluh ni. Oh degil weh cakap tu. Orang kata payah basuh dia tu, jadi timur gulai. Suruh baca ke? Ambil baca. Tapi dok sepak dah di hati, kan tak ada royak. Nak baca ni, nak baca lepas-lepas tu, nak pak gong pula dah. Dia mau suruh baca, bakal baca. Tapi dok sepak dia. Sebenarnya tak ada nak talik. Tahu dah kata dia mau nak beli kaki. Tak itu ke? Tepat belik kaki dah, ada baca tak leh. Aku tak ada nak baca, tapi dah demo tu. Suruh baca, belas baca je. Jikalau aku halak pajak isteri ku Sianung binti Sianung, dengan bahawa aku tak segeruduk ke lebih pada nebula masalah. Kamu dia mengadu yo. Itu dia. Siapa terima pengadu eh? Akhir-akhir sekali jawabnya, maka tertolaklah ia dengan satu tolak. Dah, selesai sebuku. Kalau senyap tu, hengah ke? Nah, nyebuh buku yang kedua. Tiap-tiap kali aku rojok, ada so buku lagi. Tiap-tiap kali aku rojok dengan tak reda, dia tak izinnya, maka tertolak ia pula satu tolak. Ni peluang besar balik ke kita. Siapa ke hari ni berlaku tadi, dia mau tanya. Duk molek-molek, Tino lari. Tak si ke lelaki. Lari. Siapa lapar boleh. Ni puasa. Belah ni nikah lain dah. Ha, yak tengoknya jadi. Tapi seorang yang menanya kata dia ada sekali masa hari akad nikah taklik dia tak ada baca sekali. Dia tak ada baca betul taklik, tak ada taklik pun orang mandak alih. Ha, tengok nambik dengan buah mana dia hidup pasah. Tina lari, hidup pasah tak buku mana. Buku taklik, tak ada baca taklik. Buku mana? Buku tak ada duduk. Dia mau lari. Di buku mana? Lepas tu kata gini, nak diroyak semula. Kau nak jatuh lelaki baru tu. Royak molek. Nyanyo. Demo dia nak koreknya bohong di. Ya atau dia ni begitu, begini, lepas lah apa. Tak ada apa, saya lah kita. Tapi kalau orang nak main hukum semua, bila tahu mah. Atau royak lah tahu, kita tahu kata. Nyanyo kau nak jatuh. Nak jatuh lelaki yang dua. Pada royak kita tahu dah, ya tak say itu juga. Ikut dia. Lepas tak say balik kita yang tahu ni. Ayat tengok jadi dunia hari ni. Hingga boleh duduk sikit, ya menikah. Tak ada bunyi berdinah dah halik. Tak itu kan? Bunyi kata demo dua ni menikah. Melihatnya poket, tak ada kira bunyi menikah tu, hingga lah sikit. Jadi balik hukum sarak tu, ingin hak jatuh tu. Dia panggil cubahat. Bila nyata lagu tu, wajib ingin. Tak ada mengandung lekat perut pun, anak si lelaki itu. Itu hingga sikit. Lain pada berdinah tu. Berdinah ni mari daripada Arab berzina, Melayu kata berdinah. Anak dinah, anak zina. Ada lain kan? Itulah masalah. Jadi kalau kita baca tak ada kosak di hati, mana kita tak usah taklik? Tak ada lekat buku ali. Tak ada lekat buku sekali. Sebab tak sih, sebab taklik ni hak kita. Sebab kita boleh kira isterinya dua cara, dengan tanjizi dengan taklik. Kalau hak tanjizi pun dia kata aku tolaklah mu satu tolak. Itu selalu dah lah. Guna lafaz tarikh, tak ada kait bila masa, tak ada sakut dengan muka tu, tak ada rekeng hak ni, selalu dia panggil tanjizi. Tanjiz tolak dengan cara lafaz munajjaz, aku tolakkan di kau. Engkau itu tertolak, engkau tertolak. Dia panggil munajjaz, jatuh selalu. Tapi kalau kata kalau mungkelik umuh mung, dia tak kena. Kalau mugi umuh sianung, maka mung tertolak. Katalah fasoreh, tapi tak jatuh selalu. Lah fasoreh dah. Mung tertolak jika mugi di rumah si Aminah tu masalah. Dia tak pergi rumah dia tu. Dia tak pergi, maka dia tak lek istri dia. Mung tertolaklah satu tolak kalau mugi di rumah Aminah tu masalah dah bisa. Kan ada gapo? Lah fasoreh jatuh ke dak? Tak jatuh. sebab dia ada rekeng kalau mugi di rumah tu. Duk siapa kebilanya pergi mati bah ya tu halua. Ha, dia panggil tolak cara taklik. Ha ni pasal ni. Kalau aku halak pajak. Apa dalam kelimah halak pajak, halak pajak ni balik jatah tak peduli. Ada bininya tak percaya ke bini sanggo podoknya pergi bosan. Oh itu panggil halak pajak. Tapi dia mau buat kata halak pajak, dia mau kata jikalau tak sekedudukkan, ha dia mau nak keluar dia lagi. Bila tak sekedudukkan, tino lari pun ya lo. Ha ni peluang. Kalau kata jikalau aku halak pajak pun dulu tu, dia mau tekan aku tak ada halak, nak bekah aku dah nak bekah. Payah lari, lari dia aku gugur nak bekah, nak nakah kan. Dia lari. Aku tak ada halak, dia mau nak pasah tak leh. Dia bihak jatuh halak tu baru ya lo. Ah dia mau uka kata jikalau tak sekeduduk ke ha tu luah sungguh dia mau lari pun tak duduk juga. Perung lari kelik mah pak dia mon. Pak dia mau gen nak ini mau mari mbai. Ha jadi pakak sokong bi ikut jalan haram. Ha tu haram tu gidak sokong bagi maksiat dia panggil. Haram atas ibu bapa di sokong lah tu. Ha ini satu benda akhir-akhir ni jadi belah tu deh. Empat anak dia klik mai tak ada royak silap dia ada royak untuk gitu hok ni pun ha lagi saja aku dah perak anak mari jak sampai 20 tahun tak biasa demo buat gitu mai aku tak benar je dah anak aku ha ya jadi ya jadi ha ha pergi mana dah paham lah tu tak ada masuk gitu lah itu janganlah ha ni jadi deh. Jadi nak ayat kata bila kita tak ada kosak nak taklik gapo tu saya kata hak ni dia panggil hak kita. Kita ada hak lah. Ha walaupun dia nak berlaku mana pun. Cumanya balik hak jatuh ke sia takut nak modok belik belah lah. Ha jadi ha tu yang masalah. Kalau tidak pada nak pegel ke nak pegel lak ke. Ha tak nak buat lah. Tu dia caranya. Ah masa kita ni tak ada orang ada nak ni ah mai kita baca kitab yang kedua sikit sekadar dah.